Shalom, welcome back to Young and Dangerous. Oke, apa itu guys yang jatuh? Kami kaget. Nah, tadi kita udah bahas banyak ya tentang bisnis, tentang semuanya ya. Udah telepon narasumber juga, telepon Jessica. Thank you udah kasih sharing yang sangat luar biasa dan singgung yang sangat penting sebenarnya, yaitu tentang prioritas. Yes, betul. Karena terkadang orang ya apa ya? Ya gue bisnis ya udah gue pakai nyari uang gitu dan tapi sampai keluarga dilupain, kuliah dilupain, Tuhan apalagi dilupain. Betul. Padahal sebenarnya kita itu bisa atur semua prioritas kita itu sesuai dengan yang diharuskannya lagi dari diri sendiri, kita sendiri juga gitu. Benar. Nah, tadi kita kalau misalnya kita mau rangkum ya. Iya. Tadi ada apa aja, Li? Jadinya manfaat bisnis tuh? Manfaat bisnis itu pertama, kita bebas mengatur waktu, apalagi kan terutama yang kayak mungkin jam online, maksudnya bisnis online gitu ya. Jadi kan kalian fleksibel banget tuh jamnya, bisa kapan aja, di mana aja kan, online. Nah, yang kedua, itu kalian bisa jadi bos. Maksudnya kan kayak kalau mau melatih nih ya yang namanya kepemimpinan mungkin. Iya, benar-benar gitu. Orangnya kayak khususnya kayak aku tuh orangnya suka ngatur. Sebenarnya dianjurkan daripada lu cuma ngatur sibuk ngurusin hidup orang, mendingan lu ngatur aja bisnis lu sendiri. Iya, gitu ya intinya. Biasanya ini koleris ya. Betul. Nah, yang ketiga, mendapat pengakuan dan penghargaan. Benar sih, benar banget kan kayak kalau bisnis apalagi booming, maksudnya ya kayak ngetren gitu, bagus banget. Itu kan pasti kayak kamu punya nama gitu lah ya, nama kalian tuh terkenal gitu. Dan kayak orang kan pasti memandang kamu nggak sebelah mata. Iya, benar banget. Nah, selanjutnya juga ada menggaji diri sendiri, bener tuh yang kayak tadi Jajis bilang juga. Nah, jadi kayak misalnya mau, jadi nggak usah gini, tunggu mau beli apa, nggak usah yang ngutang di bank atau nggak usah minta orang tua, jadi langsung aja punya penghasilan sendiri. Iya, apalagi gitu. Kan kalau online kan kayak bukan online aja sih, kayak kalau usaha kan penghasilan setiap hari kayak ada pemasukan gitu. Jadi nggak usah nunggu akhir bulan atau awal bulan buat gajian. Benar, gitu. Setuju. Nah, selanjutnya masa depan lebih baik. Pasti. Bener, pasti banget. Karena kan kayak hal ini kan dimulai dari, makanya kita bener-bener nganjurin buat ke teman-teman dan kita juga ya, Cia. Betul. Buat dan, usaha dari muda. Dan juga kan sebenarnya ya, kalau kita mau denger nih, Menteri Pendidikan kita kan Pak Nadiem Makarim nih, yang tadi kita udah bahas CEO Gojek. Dia sendiri bilang katanya kalau misalnya sekarang pendidikan Indonesia akan lebih mengarahkan ke entrepreneur. Iya, benar. Jadi katanya nih, aku gak tahu sih kapan yang akan dilaksanakan, tapi dia bilang katanya nanti belajar tuh hanya 2 tahun. Dan 1 tahun terakhir itu adalah pendidikan kamu, kamu terjun langsung, kamu magang, kayak semacam magang. Iya. Atau kamu bikin startup usaha sendiri gitu. Dan itu kan benar-benar sangat membantu kita, jadi kita untuk mendapat masa depan yang lebih baik pastinya. Terus jadi kayak membentuk hidup, pola hidup kita juga mulai betul, dari kecil gitu. Betul. Jadi kan kebanyakan kalau sekolah kan kayak aduh gue tertekan banget nih ujian, terus PR, tugas-tugas dan lain-lain. Tapi untungnya nanti enggak tahu juga kapan ya tadi. Iya. Jadi memperbaiki kita di masa yang akan datang. Iya, di masa yang akan datang. Nah, terus untuk tujuan nih. Tadi kita udah bahas juga ya tujuan, beberapa tujuan untuk berbisnis. Yang pertama pasti kan ya bantu keluarga. Iya, benar enggak sih? Bener kan banget. Kita lahir ya di keluarga ya, enggak mungkin kita lahir misalnya di mana gitu, di kampung sama enggak mungkin gitu. Bener. Tapi kita lahir itu pasti dari sebuah keluarga. Jadi at least keluarga bukan hanya keluarga sedarah, tapi juga beberapa orang mungkin yang membantu hidupmu selama ini. Bener. Tambah tali takum bisa juga membantu mereka gitu. Bener. Terus yang kedua pasti mungkin nih untuk masa depan lebih cerah, artinya apa? Kita harus nabung. Mungkin uangnya nih, pendapatan hasilnya bisa ditabung untuk apa sih? Untuk masa tua. Iya. Atau ya kan? Yang mau pasti kan kalau cowok atau cewek pun ya sama aja buat nikah ya. Buat atau nikah, punya anak. Belum lagi anaknya masuk sekolah gitu kan. Bener. Terus juga buat nanti tabungan akhir tua misalnya ya kan. Bener. Gitu juga. Terus juga yang pasti nih tujuan berbisnis juga ada yang namanya sosial. Bener. Misalnya ya gue nyari duit buat gue bisa memberkati orang lain lagi. Itu kan juga ada tuh, atau kalau misalnya di perusahaan itu setiap perusahaan pasti ada dana namanya CSR. Kepanjangannya kalau gak salah sih nih ya, koreksi aku ya kalau salah, Corporate Social Responsibility, setauku. Jadi itu dana untuk, biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar sih. Nah, dananya ini dipakai untuk kegiatan sosial, nanti bakti sosial, atau nanti ngadain apa, mungkin kunjungan ke panti-panti, atau kunjungan ke bawah kolong jembatan, atau kayak apa atau sih gimana. Kita cari dana gitu, kita yang bikin, kita minta ke dia juga. Biasanya kan kayak gitu. Betul, kasih proposal segala macam ya. Dan yang paling pasti semua lah ya, orang berbisnis pasti untuk cari duit. Iya benar. Pasti. Tujuan utamanya pasti uang, semuanya hidup itu uang. Hidup itu butuh uang, jadinya pasti orang akan puter segala cara untuk bisa dapat uang. Salah satunya ya dengan berbisnis. Tapi terkadang orang jadinya ya kembali lagi ke prioritas tadi ya, orang malah menjadikan uang sebagai tuhannya. Benar enggak? Iya, benar banget. Gitu. Jadi tetap kita harus yang namanya belajar prioritas. Nah, kali ini Lia pengen bacain tentang gini, bahwa di Alkitab itu banyak bicara soal uang. Uang, benar banget. Karena uang itu uang itu bisa jadi kawan, bisa jadi lawan ya. Iya, benar-benar. Kalau kamu bisa pakainya dengan baik, menaruh prioritas dengan sangat baik gitu, mengaturnya juga dengan baik, itu bisa jadi kawan kita yang akan membantu kita untuk menata hidup, mempunyai hidup yang lebih baik, dan juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bener. Tapi ketika gak bisa ngaturnya, wah, boros atau malah korupsi tanda kutip, iya benar, mencuri uang, ya itu akan jadi lawan kita. Nah, coba sekarang Lia bacakan di Alkitab itu bicara uang gimana? Sebenarnya ada beberapa sih. Yang pertama, tidak ada yang bisa melayani dua tuan. Benar banget tuh yang tadi Civan bilang, kalau kita tuh harus benar-benar kayak tahu prioritas. Nah, betul. Seperti di Alkitab sendiri itu tertulis, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan kepada Allah dan kepada Mammon. Wow. Di Alkitab sendiri, dan Tuhan juga berkata secara lugas ketika dia mencatat secara langsung mengenai di mana prioritas kita harus kita seharusnya dan yang mana Tuhan yang harus kita layani. Gitu, benar banget. Jadi kayak kita walaupun itu mungkin ya, mungkin kayak prioritas kamu juga kan keluarga. Kan aku kayak prioritas aku pertama kan keluarga ya. Berarti kan aku mau bantu keluarga ya, aku harus cari uang gitu. Jadi kalau misalnya itu bener, menurutku salah sih. Walaupun kayak di mana apa ya? Kayak harus tetap tahu ya berkat apa semua juga dari Tuhan gitu. Iya, jadi kayak benar-benar tetap harus apa ya, memperhadapkannya semua bisnis, semua keluarga itu ke Tuhan. Jadi tetap bukannya kita mengalahkan Tuhan lebih dari semuanya, tapi kita tetap menaruh Tuhan di atas segala semuanya. Iya, benar-benar gitu, di atas semuanya. Jadi gitu. jangan menyalahkan juga kalau misalnya ternyata kan udah berusaha ini, tapi tetap nggak ini ya, kamu nggak libatin Tuhan. Iya, benar-benar. Nah, selanjutnya nomor 2, waspada akan cinta uang. Nah, biasanya kan kayak bisnis udah besar nih ya, terus kayak yang dikejaran pasti uang. Jadi akhirnya kita cinta uang. Kalau kita nggak dapet uang kayak, duh kenapa sih kayak gini. Nah, banyak lah. Nah, tapi di Alkitab sendiri ada di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Keren gitu. Banget sih ayat ini sebenarnya kayak nancep gitu ya, karena iya, kan apa ya, jelas banget ya akar segala kejahatan. Orang tuh sering banget menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Benar-benar, apalagi yang tadi kita bahas ya, kejahatan yang kayak apa, yang ngehack-hack itu. Oh, loh. Oh iya, benar-benar sadap. Iya, sadap. Terus juga kayak penipuan gitu segala macem. Iya, terus korupsi. Iya, benar-benar. Terus kayak sebenarnya tanda kutip kayak kelihatannya sih rohani ya, mau minta buat bangun ini tapi ternyata enggak dipakai iya. Untuk kemuliaan Tuhan. Benar-benar. Gitu. Itu kan juga sebenarnya segala cara yang kita bilang bisa dibilang itu kejahatan, awalnya tuh karena ya kepengen dapet duit banyak gitu. Iya benar-benar. Gak lewat secara hal yang legal. Gitu. Nah mungkin sahabat Tali Takum ini sendiri kan bingung ya, maksudnya cinta uang nih apa sih? Mm-mm. Nah kalau arti cinta ini bukan berarti uang yang mengarahkan pada kejahatan, tapi itu cinta. Maksudnya cinta itu kayak maksudnya apa ya? Gini, uang bukan uangnya yang jahat, iya, tapi karena cinta kamu, uangnya, cintanya, iya, karena kamu yang cintanya jahat, yang jahat ya, gitu. Betul-betul. Membiarkan keserakahan untuk mendapatkan kepijakannya sehingga dengan mudah menyebabkan kejatuhan seseorang. Betul banget sih. Ya tadi aku bilang ya karena serakah, pengennya dapat uang yang banyak, jadi iya benar melakukan itu membuat segala. Kita mungkin ya secara gini ya, secara diri kita bukan kita yang gimana mungkin itu, tapi dengan kayak maksudnya kita nggak biasa korupsi, kita nggak biasa bohong gitu, tapi karena kitanya udah suka tanda kutip dengan uang, iya, itu bisa jadi bener. Pijakan iblis untuk kayak menjatuhkan kita, membuat kita jadinya korupsi, bisikin yeah. kita lah istilahnya untuk berbuat jahat deh, gitu. Belum ada yang kan sekarang ada zamannya katanya penculik bayaran lah, sandra, terus pembunuh bayaran. Itu udah skala gede banget tuh. Iya benar. Tapi ya tetap kita nggak boleh yang namanya seperti itu. Iya benar. Uang itu dari Tuhan. Gitu. Terus selanjutnya jauhi uang kotor. Seperti di Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Tuhan mau kita menghasilkan uang melalui kerja keras dan kejujuran. Keuntungan dengan metode lain pada akhirnya akan menambahkan kerugian. Benar sih sebenarnya dari ayat ini. Dan aku mau sharing sedikit ya. Tentang kayak aku kan ya, buat kalian semuanya kan pasti tahu ya, udah aku perkenalkan, aku ini kan bendahara. Betul. Bendaharanya salah satu komunitasku lah. Dan kayak buatku itu kan sesuatu kayak kepercayaan. Betul. Yang Tuhan kasih kita. Tapi kan sebenarnya banyak nih ya zaman sekarang tuh kayak orang nggak bisa dipercayain. Bahkan kan yang benar yang waktu itu kita bahas juga, nyari kasir aja susah sebenarnya. Jadi kayak benar-benar kalian harus tahu dulu gitu. Buatku juga jadi bendahara juga nggak gampang karena iya, apalagi betul. Uang dan itu tuh banyak gitu. Dan kayak bahkan sebenarnya buat bendahara tuh jadi kayak apa ya, banyak ruginya juga karena kayak suka nambahin, kayak suka gitu. Cuma betul. Sekali lagi kayak aku mau bilang kayak jangan sampai kalian tuh karena dikasih kepercayaan gitu ya, mungkin berbisnis juga sampai ngambil uang orang, uang bukan yang bukan miliknya lah ya, iya, gitu. Bener. Oke, dan selanjutnya nih, jangan terburu-buru menjadi kaya. Ada di Amsal 23 ayat 4, jangan berusaha payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Penting banget nih untuk sahabat Tali Takum untuk mengingat bahwa uang bukanlah segalanya. Menjadi gila kerja atau menghalalkan segala cara yang tadi itu dapat merugikan seseorang dalam keluarga, kesehatan, bahkan jiwa mereka. Ya kayak gila kerja, aku tuh punya teman satu ya, sampai yang namanya tuh pagi, siang, sore, bahkan sampai rela-relain lembur untuk hanya sekedar dapat insentif, untuk biar sekedar dapat bonus. Kan yang anehnya itu adalah bonusnya nggak seberapa. Iya, tapi kita sampai capeknya sampai minta ampun. Dan sebenarnya gini sih, bukannya aku nggak bolehin ya, cuman kembali lagi gini. Tuhan tuh kasih berkat sesuai dengan takarannya. Bener. Pasti kan kita dapatnya kayak gimana? Ya kita bersyukur aja gitu loh. Iya benar. Kalau emang dapatnya segitu ya bersyukur aja gitu. Toh dengan bersyukur itu juga membukakan tingkap-tingkap langit juga gitu. Bener. Jadi tetap ngandalin Tuhan bu. Jadi apa ya, punya pemikiran nih sahabat Tali Takum, uang itu bukan untuk apa ya, kayak number one segala-galanya lah gitu istilahnya. Kayak, aku gak bisa hidup tanpa uang gitu. Terus pengennya pokoknya buru-buru jadi kaya. Pengennya pokoknya gue gila kerja gitu ya. Manfaatin pekerjaan gue untuk gue bisa dapat uang yang lebih. Itu sebenarnya juga salah sih. Bener, gitu. Bener. Gak jadi berkat. Oke selanjutnya. Selanjutnya itu ada kejujuran adalah kebijakan terbaik. Di Amsal 28 ayat 6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Nah, benar banget sih, kayak apa ya? Walaupun kita ini katanya memang kasar sih ya, miskin gitu ya. Walaupun kita enggak ada uang, tapi kita benar-benar jujur gitu, yang seperti yang tadi aku bilang, daripada kita harus hedon gitu ya, kelihatan orang, cuma karena pengen kelihatan orang gitu, sampai kita tuh enggak tahu arah, akhirnya berliku-liku jalannya gitu. Aku tuh waktu itu pernah kayak istilahnya apa ya? Nonton video. Jadi videonya itu kayak gini loh, sahabat Talitakum. Jadi videonya ada seorang cewek yang dia ke toko-toko, beberapa toko branded store lah ya, yang beli tas mewah, beli sepatu mewah, segala macem. Iya, tapi ternyata dia post di Instagram, dia makan di restoran yang sangat mewah, dia posting di Instagram, dia posting di medsos, teman-temannya pada wow keren banget, iya, kamu punya ini, kamu punya itu, segala macam. Tapi ternyata waktu itu di video itu adegannya dia buka rekening saldonya dia, dan rekening saldonya cuma tinggal berapa puluh ribu untuk kayak cuman dapet tanda kutip pengakuan, dan sebenarnya dia kayak membohongi dirinya sendiri nggak sih? Iya benar. Kayak sebenarnya dia tuh nggak kayak gitu, tapi demi dapat pengakuan, demi istilahnya lihat apa punya teman, oh kamu tuh hebat ya, iya, ada uang banyak, dia rela gitu. Nah makanya benar banget nih, mendingan kita, bukan mendingan kita harus jadi miskin bareng gitu, enggak. Tapi mendingan gini, walaupun hidupmu mungkin gak berkurangan lah, berkecukupan, cukup gitu ya, cukup dan pas mau dipakai ya ada uangnya gitu segala macam, itu lebih baik dibandingkan kamu kaya karena ya begitu ya, banyak motivasinya, kamu kaya. Pengen dilihat orang, atau kayak mungkin cuman untuk memperkaya diri semata doang, itu kan juga gak baik gitu. Nah kan kebanyakan ya, apa ya, orang juga ada yang nyimpan uangnya terus ya sampai sayang uang, makanya kan tadi jangan cinta uang. Nah selanjutnya ini kita akan bahas tentang jangan menjadi kikir. Oke, kikir itu pelit ya guys. Iya, artinya kikir itu pelit. Nah ada di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah keluar, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurnya kepadamu gitu. Jadi kayak toh sebenarnya kita uang tuh nggak dibawa mati kok gitu. Benar. Jadi buat apa sih kita nyimpan uang terus kayak sampai pelit banget ngeliat orang yang mungkin ada yang minta-minta atau gimana, tapi kalian benar-benar nggak ngasih gitu kan? Iya, tapi buat betul, apa? Betul. Toh kalian cuma harus ngasih kayak 1.000-2.000 gitu sebenarnya. Nah makanya aku tuh punya yang namanya contoh lagi nih, satu ya aku mau cerita nih sahabat Talitakum semua. Aku tuh baru kemarin tuh aku pergi ya sama teman-temanku, dan salah satu temanku ini aku tahu gaji dia itu gaji paling besar di antara kita. Teman kuliahku nih, gajinya paling besar di antara kita semua nih. Kita kemarin pergi bertujuh kalau enggak salah. Dan kita tuh makan bebek ceritanya. Segala macam udah pesan-pesan segala macam, dan ada pemandangan yang aneh bagi aku. Dia makan tapi dia gak makan bebeknya. Dia hanya makan nasi dengan sambal, dengan kremesnya, dengan lalapannya aja. Dan aku bilang gini, kok lu gak makan nih? Aku tanya gitu ke dia, sahabat aku. Kok lu gak makan bebeknya? Kalau lu gak doyan ngapain dimakan? Maksudnya ngapain lu beli, ngapain lu pesen gitu? Kan pasti buang uang ya gitu. Iya, bener. Dan aku tuh sempet kaget ya dengar omongan dia. Dia bilang gini, enggak, gue makan nasinya dulu, gue makan yang ininya dulu, biar bebeknya itu gue makan terakhir, berasa nikmatnya baru beda gitu. Dan aku kayak, woy, aku bilang gini ke dia, lu lu benar-benar nggak bisa nikmatin hidup ya, aku bilang gitu. Maksudnya kayak dalam artian bebek gak itu, kayak bebek itu kan diciptakan ya, diproses, digoreng, itu tuh untuk lo makan bareng nasi, bareng ini, iya, makanya bener. Dibikin paket. Kalau lu cuman makan nasi doang, bebeknya terakhir, ya aku gak salahin sih. Itu salah tuh gak ada hukumnya. Gak boleh harus makan bebek sama nasi, gak ada hukumnya, iya, seperti bener. Itu. Tapi menurutku dalam takaran istilahnya kekristenan kita dan dalam takaran pandanganku nih, kamu gak bisa nikmatin hidup banget gitu loh. Iya benar-benar. Kamu gak bisa nikmatin, satu kan sama aja kayak kalau kamu tabung dan ujung-ujungnya kamu jadi orang yang pelit, kamu gak mau bagi ke sesama, kamu kekepin aja uangmu, dan ya gimana kamu gak akan bisa nikmatin hidup. Yang ada pasti apa kayak rasa ketakutan uang kamu akan habis, yang pasti ada rasa khawatir, pasti ada kayak gitu. Bener. Padahal rasa takutnya misalnya taruh di brankas, ah nanti ada pencuri, ntar ada apa, iya, hidup juga bener. Pasti gak tenang, bener iya, gak? Bener. Nah makanya coba deh, jangan jadi kikir, jangan jadi pelit, yuk sama-sama kita nikmati hidup. Tuhan kasih segitu ya, Tuhan suruh bagi ya bagi, Tuhan suruh lagi nikmatin buat dirimu sendiri ya kamu nikmatin, jangan menghalangi berkat Tuhan kayak iya, gitu. Iya. Dan aku juga mau sharing sih sebenarnya, jangan jadi kikir, karena apa ya, di keluarga aku juga ada lah, dia tuh benar-benar kaya banget, dia tuh direktur bank, dia wow. tuh punya banyak tanah, punya banyak ruko, banyak rumah, bahkan dia punya panti asuhan di Bali gitu kan. Wow, tapi kan keren banget. Tapi ternyata apa, dia kayak menyimpan uangnya, bahkan makan ya Ci, kayak aku ngeliat dia makan sama iya, aku iya. makan tuh, aku tuh makan menikmati gitu ya. Tapi iya. kalau dia kayak kok bisa beli warteg, dia beli warteg, kayak uangmu buat apa sih iya, gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah, mungkin dia ada tabungan, mau tabung buat hari tua atau iya, bener. Tapi kan tetap ya ayo kita nikmatin hidup. Iya tuh kan gitu. Ya saya lagi uang tuh nggak dibawa mati, buat apa bener. Sih disimpan, mendingan kayak bantu yang lain, bantu mungkin bikin panti asuhan di tempat lain juga lebih baik gitu kan. Iya. Daripada uangnya disimpan, bahkan itu kayak udah ratusan miliar sih sebenarnya mungkin okay, uangnya. Okay. Tapi dia makan tetap milih-milih dan siap beli barang pun kayak anaknya harus pakai bon. Kamu beli apa aja kok mahal banget gitu, kayak apa sih uang lu kan banyak gitu, aku mikirnya gitu kan kayak iya, iya. parah banget sih sampai anak aja digituin. Nah makanya jadi pelajaran ya sahabat Tetakum, untuk kita bisa cermat nih dengan setiap uang, setiap berkat yang Tuhan kasih. Harus tetap berarti kembali lagi tanya Tuhan ya, mau ya, ini dipakai untuk apa. Kalau emang harus nikmatin, lo gak ada salahnya lo, kita punya istilahnya tanda kutip, kalau aku bilangnya itu karunia menikmati ya. Kalau emang Tuhan suruh misalnya kamu untuk salon, me time atau apa ya, ya gak ada salahnya, silakan pakai. Tapi ketika kamu istilahnya memilih mengorbankan dirimu untuk istilahnya gue gak apa-apa, gue gak usah ke salon, gue gak apa-apa gak usah keramas sekalian, gak usah punya baju, kan kayak mempermalukan Tuhan. Dan ya ampun, untuk dirimu sendiri aja kamu pelit, apalagi untuk orang lain. Iya benar. Nah selanjutnya apa Li? Selanjutnya jadilah orang yang setia. Seperti di Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tiap-tiap langit, tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di Alkitab sendiri juga mengajarkan kita untuk perpuluhan gitu. Yeah. Jadi jangan kayak uangnya kamu dapat berapa terus kamu habisin semua, itu kayak tetap aja kan uang kan berasal dari Tuhan gitu ya. Harus kita kembalikan benar, lagi kepada benar. Tuhan. Dan perpuluhan itu jangan berpikir gini ya. Yang selama ini kan kalau yang di gereja itu perpuluhan itu ke gereja, itu benar, itu boleh kalau emang teman-teman semua udah punya gereja lokal tempat teman-teman berjemaat, iya. bergereja. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih belum punya gereja nih, masih istilahnya tanda kutip ya domba terlepas nih ya, belum iya. punya gembala yang tetap gitu, teman-teman bisa perpuluhan tuh di mana aja gitu. Bener. Misalnya mau kasih ke orang miskin, kamu beliin barang dengan harga sesuai dengan, atau beliin makanan dengan harga sesuai perpuluhanmu, iya. terus kamu bagi ke kolong jembatan, atau mungkin mau sumbangin donasi kemana, atau ke panti asuhan, atau ke panti jompo, atau mungkin kalau memang Tuhan suruh memberkati orang tua atau keluarga ya itu tetap dihitung sebagai perpuluhan. Pokoknya kan perpuluhan itu intinya uang yang dikembalikan lagi kepada Tuhan. Iya gitu. benar. Selanjutnya itu ada bantu orang lain. Di 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tuhan yang memberi kemampuan bagi kita untuk mendapatkan kekayaan, mengharapkan kita untuk menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab, termasuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, kembali lagi balik ke yang tadi ya, kita gak boleh jadi kikir. Ya, kita nggak boleh istilahnya serakah dengan uangnya. Betul, jadi harus bagi-bagi ya, karena kita itu kan sering, mungkin Lia pasti sering dengar, sahabat Tita pasti sering dengar kalau di gereja bahas soal yang namanya persembahan itu, kita itu saluran berkatnya Tuhan, benar nggak? Ya, benar. Bagaimana nih ya, kayak pipa nih, kalau kita misalnya kita keran nih ya, keran itu kan isinya air, kalau kita nggak buka keran itu berarti kan airnya gak bisa ngalir. Iya, nah, bener. Ibaratnya air itu adalah berkat Tuhan, kita kerannya. Kalau Tuhan udah kasih kita berkat banyak, berkat sesuai dengan misalnya takaran kita misalnya berapa gitu ya. Tapi kita gak mau buka keran berkatnya kita untuk memberkati orang lain, itu sama aja dengan kita menahan berkatnya Tuhan. Padahal Tuhan sebenarnya mau kasih yang lebih lagi. Iya, bener. Bukan hanya segede air, bukan hanya segede keran, mungkin segede apa? Selang yang mungkin selang pemadam kebakaran kali ya yang gede gitu, atau mungkin hidran atau apa. Jadi jangan yang namanya menahan-nahan berkat Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh kasih ya bantu gitu. Iya kan, banyak kan soalnya orang tuh kayak udah di Tuhan udah bilang buat kasih ke sini, tapi kita nggak ngasih kan pada akhirnya. Tapi sebenarnya balik lagi sih, buatku setiap kita memberi, Tuhan itu memperhitungkan kok gitu. Tuhan tuh nggak mungkin membiarkan kita sampai nggak bisa makan, itu nggak mungkin banget. Nggak mungkin. Jadi jangan kayak terlalu kikir banget lah gitu. Nah, terus yang selanjutnya nanti biar poin terakhir Lia yang bacain ya. Nah, selanjutnya adalah jadilah rendah hati. Yaitu di 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Melalui kekayaan datang godaan menjadi arogansi dan terlalu percaya diri. Tetapi uang memiliki cara menghilangkan lenyap secara tak terduga. Iman kita harus ditetapkan di dalam Tuhan saja. Nah, aku tuh semoga kesaksian juga deh untuk sahabat Tita aku nih ya, untuk Lia juga. Jadi aku tuh punya teman, dan teman aku tuh punya om. Omnya ini dia nggak merit, jadi dia at least sendiri, tapi dia pengusaha kaya dan berhasil lah ya. Iya, bener. Tapi dia nggak merit. Sukses banget ya. Sukses banget. Dia orang kaya segala macem. Nah, dengan bertambahnya usia, orang kan terkadang harus jaga makan, harus jaga nanti kolesterol, nanti apa. Jadi pokoknya harus jaga makan, makannya harus teratur, harus yang sehat segala macam. Nah, akhir-akhir ini si omnya ini masuk rumah sakit karena dideteksi ada batu ginjal. Dan waktu itu pas diceritain, aku bilang emang selama ini keluarganya, maksudnya bukan, kan gak punya istri, gak punya anak ya, cuma maksudnya emang keluarganya yang lain gak memperingatkan, aku bilang gitu. Dan temanku cerita, ya ampun Van, sudah diingetin, dan setiap diingetin omnya cuma bilang gini, gua kerja buat diri gua, jadi uang hasil gua mau makan apa, gua mau pakai buat apa, ya terserah gua. Bener. Kayak gitu, sebenarnya itu gak salah, itu bener banget. Tapi kembali lagi ke sini ya, artinya kan dia punya arogansi dan dia percaya diri banget kalau ya as long as gue punya uang ya gue bisa apa aja. Iya, bener sama gue hidup di dunia gitu ya. Bener, dia bilang dia bisa makan apa aja selagi dia punya uang itu, ya gue bisa ngapain aja. Nah, itu ya aku gak menyalahkan, maksudnya gak juga menuduh dia batu ginjal gara-gara dia terlalu percaya diri gitu, enggak juga. Tapi kan itu juga bisa karena gak jaga makan ya. Cuman kembali lagi ini bisa jadi pelajaran untuk sahabat Tetakum, untuk kita semua, bahwa ukuran kaya itu bukan ukuran istilahnya apa ya, kamu diberkati Tuhan, bukan. Jadi kamu gak boleh juga mungkin yang merasa dirinya punya uang, punya kekayaan yang lebih dibandingkan yang lain, merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Iya. Padahal sebenarnya berkat Tuhan itu kan bukan bicara tentang materi aja. Tapi berkat Tuhan itu ya kesehatan itu juga berkat Tuhan. Iya benar. Terus keluarga. Terus kita masih bisa nafas, masih bisa pakai baju, masih punya kendaraan, masih bisa jalan, itu juga berkat loh. Iya benar banget. Karena kalau enggak, ya ampun. Nah, balik ke cerita nih ya. Kenapa aku bilang yang namanya kesehatan itu juga berkat Tuhan. Kemarin itu ketika aku tanya-tanya, omnya itu yang akhirnya dioperasikan segala macam. Dan abis biaya semuanya 70 juta padahal cuma nginep sehari doang. Dan itu kan kayak uang lu pakai begitu aja cuma karena operasi. Dan karena juga sebenarnya kurang pengetahuan bahwa uang tuh lo harus pakai dengan bijak gitu gak sih? Iya, bener gak sih? Bukan berarti lo punya uang terus lo punya everything gitu. Bener. Gak gitu juga. Nah makanya aku harap nih sahabat Taitakum semua di rumah, kita harus rendah hati. Uang bener itu banget. Kembali lagi yang tadi kita udah tekenin ya, uang itu bukan segalanya. Iya. Percuma kamu punya uang banyak, percuma kamu punya apa ya, berkat, kamu merasa punya berkat yang banyak, kekayaan yang banyak, punya aset banyak, tabungan banyak, bener, gitu bener. Deposito banyak. Tapi kalau kamu gak tahu esensinya diberkati itu seperti apa, kamu gak bisa nikmatin hidup. Iya, bener gak? Betul, betul. Terus belum lagi kalau kayak om ini nih contohnya, kamu malah jadi sakit. Ya buat apa, gak bisa nikmatin juga kekayaanmu seperti itu. Ya apalagi kan kayak sekarang anak muda pengennya pamer-pamer kekayaan, oh, ya kan? Bener. Tapi itu kan bener-bener kayak buat apa sih gitu. Nah, ya betul. Saya lagi aku yang terakhir nih, yang terakhir ini bener-bener kayak menurutku ya merangkum juga sih semuanya. Buat ingatlah bahwa Anda tidak dapat membeli surga. Bener betul, banget sih. Banget itu. Di Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi pada intinya adalah kayak buat apa kita ya sebenarnya uang tetap nggak salah ya, cinta ini cari uang tuh juga nggak salah, tapi toh uang kan sekali lagi itu nggak berguna pada hari nanti Tuhan datang, karena dan yang juga kalau kita meninggal gitu, iya, ya udah gak ada gunanya. Iya, karena kan yang melepaskan kita dari maut itu adalah kebenaran. Betul. Uang tidak akan berguna bagi siapapun ketika mereka berdiri di hadapan hakim semesta alam. Prioritas dan hati kita harus berlabuh pada hal-hal yang suci dan berfokus pada kehidupan yang tinggi. Tuhan benar-benar peduli bagaimana kita mendapatkan dan membelanjakan uang kita, dan Dia mengamati setiap mengamati sikap kita terhadap kekayaan, tetapi keadaan keuangan kita pada akhirnya hanya sementara. Kekayaan sejati dan kekal hanya ditemukan dalam hubungan yang dekat dan saling percaya dengan Tuhan yang mengasihi Anda dan ingin kamu mengewarisi kerajaannya gitu. Jadi kayak ya Tuhan udah benar-benar bilang kalau buat apa sih gitu ya, maksudnya toh Tuhan juga kasih itu kan sementara. Dan kita juga memang hidup juga kan sementara. Betul. Gitu. Daripada uangnya, justru kadang kan ya benar yang Cici bilang tadi, kita tuh sebagai kerannya, Tuhan udah kasih kita berkat, jangan betul sampai kita tuh gak bisa menyalurkan berkat lagi kepada yang lain gitu. Iya, jadi ada ini kurang lebih ya di Alkitab itu, ini kita gak rangkum semua, cuman kurang lebih yang tadi kita udah bacain ada 10 ya poin yang sebenarnya harus kita ingat banget nih. Bukannya dalam artian kita bisnis jadi kayak nakut-nakutin teman-teman untuk berbisnis ya, bukan nakut-nakutin, cuman kita harus berbisnis dengan Tuhan yang sebagai nahkodanya dalam bisnis kita gitu. Jadi enggak boleh terfokus sama hal-hal lain. Nah, terus nih untuk selanjutnya ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Memberi itu membuat kita merdeka, sedangkan menimbun justru akan menjebak kita. Memberi itu dapat mengubahkan kehidupan orang lain. Memberi membawa rahmat kepada kita dan memungkinkan kita untuk memiliki harta di surga. Memberi sungguh menyenangkan dan kita harus benar-benar ada dalam hal itu gitu. Jadi apa ya, hari ini kita topik sebenarnya nyambungnya banyak ya, dari bisnis, terus kita bicara tentang prioritas, terus kita juga bicara tentang uang dan memberi. Iya, memberi. Jadi memang kaitannya itu ya ini gitu loh. Iya. Dari bisnis kita memang harus memberi. Harus memberi. Makanya kan sebenarnya gini, apa yang kamu tabur kan gak pernah kembali sia-sia ya. Iya, jadi iya, kayak kan? Kalau justru nih, aku tuh malah diajarin sama pemimpin aku tuh kayak gini, sahabat aku, Lia. Mm-hmm. Ketika justru kamu gak punya uang, justru kamu harus nabung. Iya, sebanyak-banyaknya ya justru. Iya, tapi bukan dalam artian gini, nabur terus jadi kamu gak makan 3 hari, gak gitu. Tetap harus bijak. Pengertian, pakai pengertian. Tetap pakai pengertian, tetap harus tanya Tuhan. Tapi, seenggaknya kamu punya, cadangan nih. Kamu tuh memberi itu sama aja kayak kamu mempiutangi Tuhan. Iya, benar. Jadi ketika kamu memberi, sahabat tadi aku memberi, kita memberi, itu sama aja nanti kayak kita nabung di surga dan nanti di waktunya Tuhan, pasti waktu yang tepat, pasti di waktu yang terbaik, Tuhan akan berikan yang terbaik itu balik ke kita. Iya, gitu. Benar banget nih. Kayaknya kali ini juga udah details banget ya. Detail harusnya. Banget, puji Tuhan. Kayak apa ya, aku sendiri belajar banyak sih tentang uang karena aku sejujurnya aku tuh orangnya boros kalau aku sama, pribadi. Sama, sama sebenarnya cuma kalau udah pegang uang, apa yang kemarin kan bekas cincian segala macamnya, pegang uang tuh pengennya belanja, pengennya liburan, pengennya ini, pengennya itu. Cuman ya dari sini hari ini aku belajar banyak bahwa uang itu bukan segalanya. Percuma uang banyak kalau kita enggak bisa nikmatin. Karena kita sakit, percuma kita uang banyak tapi kita gak ngerti cara pakainya, kita gak bisa nikmatin hidup. Terus kita juga istilahnya kita simpen gitu, kita juga gak nikmatin gitu. Bener. Dan teman-teman, kalau yang selama ini mau nabung ya gak apa-apa, terus dilanjutkan nabungnya. Asalkan tujuannya itu bukan untuk istilahnya kepentinganmu belaka. Ya boleh aja sih nabung buat jalan-jalan, boleh. Cuman seenggaknya jangan yang kayak kekep sampai hari tua. Ya lu gak guna itu uang, ntar tiba-tiba ya amit-amit gitu ya. Misalnya Tuhan ternyata gak suka karena langkahmu gak tepat. Bener. Malah Tuhan kasih ada bencana, ada apa. Cobaan, kan gitu, kita kan gak ada yang tahu. Makanya tetap lakuin semua berdasarkan tetap apa ya, tentang Tuhan gitu maunya gimana. Gitu. Oke, udah luar biasa banget. Udah panjang banget sih. Iya, ini udah panjang banget sih. Dan aku harap semuanya, sahabat Takum, kita juga, Lia, aku bisa belajar banyak soal kita pakai uang ya. Iya. Dan karena kan Tuhan juga bilang harus hati-hati nih yang namanya sama uang nih. Dia, kita tadi udah baca banyak banget gitu. Oke. Di sini maaf kalau ada salah-salah kata, ada penyebutan merek atau bagaimana, kami minta maaf karena kami hanya mengambil dari artikel. Nah, untuk selanjutnya dijamin pasti lebih seru, so jangan kemana-mana, tetap stay tune, sampai jumpa di lain kesempatan nih, di episode selanjutnya yang pasti enggak kalah seru ya. Ingat ya, setiap hari Senin, Jumat dan Sabtu jam 3 sore sampai jam 6 sore bersama saya Fania, saya Lia, dan juga nanti ada Juan di bulan depan. Bulan depan tetap di Yo Young and Dangerous. See you.